pergi meninggalkan diriku, membawa kisah yang telah lalu. Tanpa kau pikir perasaanku, kau buat diriku menunggu. Kita akan memisahkan kita.